Mitra bisnis, hasil jajak pendapat Kompas memperlihatkan, pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan dan bisa menerima perbedaan keyakinan atau agama antar sesama. Namun yang menjadi masalah, jika ada konflik bernuansa agama terjadi, yang mungkin dilakukan segelintir kelompok tertentu, negara malah justru absen dan tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Padahal negara memainkan peranan sangat vital dalam mengelola keberagaman dan keharmonisan antar warganya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, saya kira negara memang punya aturan, punya kewajiban untuk menciptakan aturan, hukum, dan menerapkannya gitu. Serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar. Nah, problemanya itu mulai dari aturan sampai kepada pelaksanaan dan penerapan sanksinya itu tidak konsisten. Ya, saya melihat bahwa dari sisi yang paling hulu saja, negara dengan segala macam aturan-aturannya itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah. Seringkali negara malah reaktif dan ketinggalan dibandingkan dengan fenomena yang ada. Yang terakhir misalnya menyangkut soal orang-orang penganut Syiah di Sampang gitu ya. Ya hanya karena tekanan dari masyarakat yang menurut aparatur di sana itu adalah orang berpengaruh dan mereka saling mengenal. Sementara dengan orang Syiah tidak dikenal, akhirnya mereka memihak kepada ulama-ulama mainstream itu. Haruskan orang keluar dari tanah kelahirannya. Ini suatu hal yang sangat ironis, ya, tragis di dalam masyarakat yang semakin demokratis menurut saya. Jadi menurut saya yang namanya negara, apalagi negara modern, itu harus berpegang pada aturan. Jangan berpegang pada apa kata bapak gitu loh. Nah masalahnya negara kita ini cuma secara retorika saja modern gitu ya. Tapi dalam prakteknya kan tidak, masih primitif malah gitu. Lebih memprihatinkan lagi, bukan sekedar tradisional tapi primitif. Negara akhirnya seperti itu. Ya, saya rasa seolah-olah tidak hadir. Negara ini tidak punya aturan atau kalah oleh preman, kalah oleh keluarga. Nah, itu yang kita bisa lihat. Jadi saya sih tetap punya optimisme bahwa kalau pengelolaan negara ini baik, maka ya Indonesia akan dengan cepat mencapai pemulihan kondisi yang di negara ASEAN itu pada mulanya dihormati. Gitu. Tapi kalau masih seperti sekarang, apa kita bisa lihat bagaimana orang-orang entah imigrasi, bea cukai, bisa meloloskan migran atau narkoba dan lain-lain gitu ya. Saya tidak percaya itu ada manusia perahu atau pengungsi tahu-tahu sudah ada di Tasikmalaya, di Cilacap, di Kupang gitu ya. Dia kan tidak datang dari langit. Dia melewati pos-pos kita mulai dari ujung Sumatera sana. Itu yang menunjukkan menurut saya bahwa hukum tidak berlaku. Jadi orang asing sudah tahu gitu bahwa di Indonesia semuanya bisa diatur. Cincailah, yang penting asal ada duit gitu. Tapi yang kayak gitu itu saya kira karena pelajaran dari atasnya, mereka cuma mampunya korupsi pada sektor itu. Inilah yang terjadi di kita. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan kenapa aparat di bawah mudah disuap gitu ya. Karena dari atas yang begitu. Jadi bawah paling disuap cuma berapa perak ya. Ya yang bawah. Demikian pakar politik LIPI Indria Samego. Saya Wendy Lim.